Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, waraddu ala syubhatihim an naqula, bantahan atas syubhat mereka kita katakan, la raiba anna at-tamtsila qad nataqa al-Qur'anul Karim binafihi 'anillahi ta'ala. Tidak diragukan bahwa at-tamtsil, penyerupaan, itu telah Al-Quran telah berbicara tentangnya binafihi, dengan menafikannya. At-tamtsil itu telah dinafikan oleh Al-Quranul Karim. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samia. Dalam surah Maryam ayat 65. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ayat yang keempat. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Wa qawluhu fala tadribu lillahi al-amthal. Dalam surah An-Nahl ayat 74. Lakin akan tetapi kata Syekh, ma'anafihi subhanahu an-nafsihi musyabahat al-makhluqina asbata li nafsihi sifatil kamal. Bersama dengan penafian Allah atas dirinya dari keserupaan dengan makhluknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya sifat-sifat kesempurnaan. Naam. Allah telah menafikan keserupaan antara dirinya dengan makhluknya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menetapkan untuk dirinya sifat-sifat kesempurnaan. Maka lihatlah, di dalam ayat yang sering kita ulang-ulang ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, jama'a fi hadhihi al-ayatil karimah. Kata Syekh Al-Fauzan, Allah mengumpulkan di dalam ayat yang mulia ini baina nafyi at-tashbih anhu wa athbata li nafsihi sifatay as-sam'i wal basar. Allah mengumpulkan antara penafian tashbih, keserupaan, dan Allah menetapkan untuk dirinya dua sifat, yaitu sifat as-sam' wal basar. Sehingga dalla ala anna isbat as-sifat la yaqtadi at-tashbih. Bahwasanya penetapan sifat itu tidak menuntut adanya tashbih. Wa hakadha fi katsirin min ayatil Qur'anil Karim. Demikianlah pada kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim kita mendapati penetapan sifat bersamaan dengan adanya penyerupaan tasybih, itu muqtarinan, selalu beriringan. Di dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an itu selalu beriringan antara penetapan sifat dengan penafian at-tasybih. Wa hadha huwa madhhabus salafis salih. Dan inilah madhab as-salafus salih, yuthbituna sifat, mereka menetapkan sifat, wa yanfuna anhu at-tashbih wa at-tamtsil, dan mereka menafikan dari Allah keserupaan dan kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Wa man za'ama, dan barang siapa yang menyangka, anna isbat as-sifati la yaliqu billah, bahwa penetapan sifat itu tidak pantas bagi Allah, karena dia menuntut adanya tasbih, fa innama jarrahu ila dzalika su'u fahmi, maka yang menyeret dia kepada pemahaman seperti ini adalah buruknya pemahaman dia. Nah, ini tadi tentang bantahan terhadap at-tashbih al-musyabbihah. Haitsu fahima anna itsbata as-sifat yalzamu minhu at-tashbih. Ketika mereka memahami bahwa penetapan sifat itu mengharuskan adanya tashbih, maka pemahaman dia yang salah ini na'am mengantarkan dia kepada penafian. Sehingga barakallahu fikum, kata Syekh, fakana hadzal jahil musyabbihan awalan. Al-Mu'attilah itu mereka menjadi ahlu ta'til, menjadi kelompok Mu'attilah itu tidak secara langsung. Langsung tiba-tiba, ah ini tidak mau saya terima, saya tolak. Mereka pertama kali terjerumus dulu ke dalam jenis yang pertama, yaitu apa? Al-Musyabbihah. Mereka menjadi musyabbihah terlebih dahulu. Pemahaman bahwasanya menetapkan sifat itu mengharuskan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Maka mereka pun kemudian berkeinginan untuk mensucikan Allah dari unsur keserupaan antara dia dengan makhluknya. Maka mereka pun menjadi mu'attilah, menolak sifat-sifat tersebut. Seandainya, kata Syekh, walau kana qalbuhu tahiran min aqdari tashbih, seandainya hatinya bersih dari kotoran tashbih, naam, maka niscaya dia akan bersegera, naam, menerima apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Naam. Dan hatinya siap untuk beriman dengan sifat yang pantas bagi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan pensucian terhadap Allah dari sifat-sifat kekurangan dan aib, sebagaimana sifat aib dan kekurangan yang ada pada makhluknya. Nah, fa ikhwan fi din a'azzanillahu wa iyyakum, sehingga sesungguhnya syubhat yang ada pada mereka adalah syubhat yang sangat rapuh, syubhat yang sangat lemah, yang memang sesungguhnya didasari oleh kejahilan dan buruknya pemahaman yang ada pada mereka. Ikhwan fi din a'azzakumullah, dengan ini kita selesaikan pembahasan seputar asma wa sifat, maka kita akan memasuki al-aslu ats-tsani, al-imanu bil malaikah, iman terhadap para malaikat. Yaqulu Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-imanu bil malaikah ahadu aw huwa ahadu arkanil iman as-sittah. Iman terhadap malaikat adalah salah satu rukun iman yang enam. Sebagaimana yang datang dari hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar al-masyhur bi hadis Jibril, yang terkenal dengan hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang iman, maka beliau menyatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yawmul akhir, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan telah datang penyebutan al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat, makrunan bil imani billah, ini senantiasa diiringi dengan iman kepada Allah pada sekian banyak ayat. Iman kepada malaikat itu senantiasa Allah iringkan dengan penyebutan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayat. Dalam surah Al-Baqarah 285, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dalam Al-Baqarah 177 Allah menyatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wal imanu bil malaikah, dan iman kepada malaikat, yatadhammanu, mengandung beberapa unsur yang harus diimani kepada malaikat. At-tasdiq biwujudihim, membenarkan tentang adanya malaikat. Hal ini harus ditegaskan dan diyakini. Oleh karena ada sebagian ahlul batil, bukan dari kalangan musuh-musuh Islam yang non-muslim lah, tetapi mereka datang dari orang-orang yang yantasibu nafsahu ila hadad din, yang mereka menyandarkan dirinya kepada Islam. Nah, yang mereka menyatakan bahwasanya al-malaikah adalah ma'ani, sekedar makna-makna saja, dorongan kebaikan yang ada dalam hati, yang hakikatnya mereka itu tidak ada, tidak ada wujudnya. Maka kita katakan bahwasanya al-imanu bil malaikah yatadhammanu at-tasdiq biwujudihim. At-tasdiq biwujudihim, membenarkan adanya malaikat. Dan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan menunaikan perintah-perintah Allah. Dan juga yang kita imani terhadap para malaikat adalah mengimani sifat-sifat yang ada pada para malaikat. Sifat-sifat yang ada pada para malaikat, di antara mereka ada yang memiliki sayap berapa? 2, 3, 4. Bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Annali Jibril lahu 600 jinah. Jibril memiliki 600 sayap. Wa kullu jinahin qad saddal ufuq, yang masing-masing sayapnya itu memenuhi ufuk. Nah, dan mereka memiliki barakallahu fikum kekuatan dan kecepatan yang sangat besar, jauh dan jauh melebihi kekuatan dan kecepatan syaitan dari kalangan jin. Nah, jin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka, sebagaimana kita mendengar tentang adanya hadis istirahatus sama', mereka bisa mendengarkan atau mencuri berita dari langit. Ya, jin itu bisa naik sampai ke atas langit dunia, mencuri berita langit yang beredar di kalangan para malaikat. Hakadza ba'dhum fawqa ba'dhin, begini mereka terus bertingkat-tingkat, bersusun-susun sampai ke atas langit. Nah, jin itu di antara mereka ada yang ahli selam dan ahli bangunan, memiliki kecepatan yang sangat besar. Nah, yang kalau sebagian tokoh-tokoh kemudian menyatakan bahwasanya di hari Kamis dia masih di Indonesia, ternyata dia kemudian mengaku setelah itu salat Jumat di Masjidil Haram, mungkin saja dia dibawa oleh temannya dari kalangan jin. Nah, fabarakallahu fikum, ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menawarkan siapa yang bisa membawa singgasana Malikat Saba, Ratu Saba dari Yaman menuju Filistin, Maka berkata ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkan singgasananya di hadapanmu sebelum engkau bangkit dari tempatmu, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ini pindah singgasana loh, dari Yaman menuju Palestina. Apalagi kalau cuma dari Jember ke Denpasar. Nah, dekat. Namun berkata seorang yang memiliki ilmu, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasananya kepadamu sebelum engkau mengedipkan matamu. Kedipan mata, kalau tadi bangun dari duduk. Kedipan mata. Kalau secara zahir yang tergambar di dalam ayat ini bahwa kita akan memahami orang yang punya ilmu ini yang memindahkan singgasana Ratu Saba dari Yaman menuju Palestina. Tapi kata para ulama menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya orang alim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengirimkan malaikat untuk memindahkan singgasana malaikat Saba dalam waktu yang sekejap, bahkan sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Nah, ikhwan fillah azzakumullah. Jadi jangan kemudian ada sebagian orang yang pernah menyatakan kepada ana bahwa sebetulnya yang namanya malaikat maut itu adalah nama tugas, bukan nama satu orang malaikat. Bagaimana bisa dalam sebuah pertempuran ada orang yang meninggal sekian ratus bahkan ribuan orang dalam waktu yang bersamaan? Apa bisa dia langsung sini cepat? Nah, ini pakai akal. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kudrah, kekuatan yang besar. Nah, jangankan cuma 1000 dalam waktu yang bersamaan. Barakallahu fikum. Maka di antara iman kepada para malaikat adalah beriman dengan sifat-sifat mereka. Yang berikutnya adalah wa a'malihim allati yaqumuna biha hasba ma warada fil kitab was sunnah. Beriman dengan tugas-tugas mereka yang mereka emban sesuai dengan apa yang datang dari Alkitab was sunnah. Kemudian wal imanu bifadlihim wa makanatihim indallahi azza wajal. Mengimani fadilah, keutamaan mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah azza wajal. Naam, dan yang paling mulia dari kalangan para malaikat, imamnya para malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Naam. Termasuk pula dalam kategori iman kepada para malaikat, mengimani nama-nama mereka yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah secara terperinci yang disebutkan, dan mengimani secara mujmal, secara global yang tidak disebutkan nama-namanya. Nah, karena malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Akan masuk di Baitul Ma'mur setiap hari 70 ribu malaikat dalam setiap harinya. Dan ketika mereka masuk kemudian keluar, yang keluar ini tidak pernah kembali lagi. Setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Naam. Ikhwan fillah azzakumullah. Wa qad warada fi sahih Muslim, dan telah warid dalam sahih Muslim, annallaha khalaqahum min nur, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Naam, adapun manusia Allah ciptakan dari tanah, dan jin Allah ciptakan dari nyala api. Wa mimma yadullu ala fadlihim wa syarafihim, di antara yang menunjukkan fadilah, keutamaan dan kemuliaan para malaikat adalah annallaha yudhifuhum ilaihi idafata tashrif. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan mereka kepadanya dengan penyandaran pemuliaan. Bagaimana bentuk penyandarannya? digandengkan nama mereka dengan nama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada nabi. Di sini Allah mengidhafahkan, menyandarkan nama para malaikat kepada Allah dalam bentuk penyandaran pemuliaan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, kullun amana billahi wa malaikatih. Semuanya beriman kepada Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikatnya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan dalam suratul Baqarah 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatih, siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya. Ini semua adalah bentuk pengidhafahan, penyandaran nama malaikat kepada Allah dengan bentuk penyandaran pemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang juga menunjukkan tentang fadilah dan kemuliaan para malaikat, Allah menggandengkan persaksian para malaikat dengan persaksian Allah. Salawat mereka digandengkan dengan salawat Allah. Seperti firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah. Wal malaikah, dan para malaikat pun mempersaksikan. Yang dipersaksikan adalah perkara yang mulia, yaitu masalah tauhid. Allah mempersaksikan untuk dirinya bahwa tidak ada ilah yang hak disembah selain daripada Allah, dan juga mempersaksikan perkara yang besar ini, yaitu para malaikat-malaikat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Syekh Al-Fauzan, wa yasifuhum subhanahu bil karam wal ikram. Allah mensifati para malaikat dengan sifat kemuliaan. Bi aidi safarah kiramin bararah. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sebutkan dengan sifat-sifat kemuliaan. Bal ibadum mukramun. Pada ayat yang lainnya. Demikian pula barakallahu fikum wa yasifuhum bil uluwi wat taqrib. Allah mensifati para malaikat dengan al-ulu, sifat ketinggian, wat taqrib, dan dekat dengan Allah. Allah menyatakan dalam surah As-Saffat ayat ke-8, la yasamma'una ilal mala'il a'la. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan ilal mala'il a'la, yakni yang terjadi di antara malaikat. Allah juga menyebutkan yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh al-muqarrabun ay al-malaikah, para malaikat yang dekat dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya para malaikat itu di antara mereka ada yang memikul arasy Allah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Itu para malaikat yang memikul arasy Allah dan yang ada di sekitar arasy, para malaikat yang mereka senantiasa bertasbih dan bertahmid, memuji Allah Jalla Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar 75 Allah katakan, wa taral malaikata hafina min haulil arsy, dan kau melihat para malaikat berlingkar na'am di sekitar arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa mereka di sisinya beribadah dan bertasbih kepadanya. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dalam surah Al-A'raf ayat 206. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Rabbmu, yakni para malaikat, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Wa lahu yasjudun, dan mereka senantiasa sujud kepada Allah. Nah, bahkan disebutkan bahwasanya para malaikat itu yang mereka lakukan senantiasa malam dan siang adalah bertasbih kepada Allah, dan mereka tidak pernah jemu, mereka tidak pernah makan dan minum. Yang mereka lakukan hanyalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih dan bertahmid kepada Allah jalla wa ala. Dalam surah Fussilat ayat Allah sebutkan pada ayat yang ke-38, fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jika mereka enggan, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, seluruh makhluk ini ingin menentang Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak merugikan Allah sama sekali. Dan memang Allah tidak pernah butuh kepada makhluknya. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah makhluknya. Dan itu tidak memberikan manfaat bagi Allah Jalla wa'ala. Nah, maka orang-orang yang ada di sisi Rabbmu dari kalangan malaikat, yusabbihuna lahu billayl wan nahar, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang. Wahum la yas'amun, dan mereka tidak pernah jemu, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah. Pun bukan karena Allah butuh kepada ibadahnya para malaikat, yang kemudian Allah Jalla wa'ala mendapatkan manfaat dari ibadahnya para malaikat tersebut. Tidak sama sekali. Namun itu menunjukkan tentang maha perkasa dan maha kuasanya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, terkait dengan amalan atau tugas yang mereka amban, ada banyak jenisnya. Ada banyak jenis tugas-tugas yang diamban oleh para malaikat. Di antaranya adalah para malaikat pemikul arsy, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Dalam surah Al-Haqqah disebutkan ayat ke-17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, dan memikul arsy Rabbmu di atas mereka pada hari itu samaniyah, 8 malaikat. 8 malaikat pemikul arsy Allah. Lihat betapa besarnya kekuatan para malaikat. Ya. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwasanya Al-Kursi dibandingkan dengan langit dan bumi yang 7 ini, maka langit dan bumi yang 7 jika dibandingkan dengan kursi, maka dia kahilqatin, seperti sebuah gelang yang dihamparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Ini perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan Al-Kursi. Sementara kursi dibandingkan dengan arsy Allah Jalla wa'ala, maka kursi itu seperti sebuah gelang yang dihamparkan di tengah padang pasir yang luas. Bisa antum bayangkan? Para malaikat yang berjumlah 8 malaikat ini, yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Mereka memikul arsy Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi jangan bayangkan bahwa mereka memikul Allah. Tidak. Nah, wa minhum al-muqarrabun, dan di antara mereka ada para malaikat al-muqarrabun. Nah, wa minhum al-muwakkaluna bil jinan wa i'dadil karamati li ahliha. Ada para malaikat al-muwakkaluna bil jinan, mengurus jannah dan menyiapkan barakallahu fikum, kemuliaan bagi penduduk jannah. Dan di antara mereka ada yang Allah tugasi untuk mengurus an-nar, neraka, dan mengazab penduduk neraka, wal iyadzu billah. Wa hum az-zabaniyah, mereka dikenal dengan malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini muqaddamuhum 19, pemukanya ada 19 malaikat. Wa khazina wa khazinuha malik, dan penjaganya adalah malaikat Malik. Naam. Dan dialah malaikat Malik ini, kalau mau dibahasakan, komandannya istilahnya. Naam. Muqaddamul khazanah. Allah menyatakan di dalam surah Al-Muddathir, 'alaiha 19, di neraka itu ada 19 malaikat. Dan tokohnya adalah Malik. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 Allah katakan, "Wa nadau ya Malik liqdi 'alaina rabbuk." Dan ahlun nar itu menyeru, "Wahai Malik, hendaklah Rabb-mu mematikan kami saja agar mereka bisa terlepas dari pedihnya azab jahannam wal 'iyadzu billah." Naam. Bahkan yang mereka harapkan di samping kalau bisa mati saja, karena memang mereka di dalam jahannam itu la yamutu fiha wala yahya, mereka tidak mati tetapi tidak pula hidup. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit-kulit mereka itu hangus terbakar, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Ketika sudah terganti dengan kulit yang baru, dibakar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hangus, na'am, diganti kembali terus demikian, yadzukul adab, agar mereka merasakan pedihnya adab Allah jalla wa ala. Na'am. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dalam ayat yang lain Allah katakan dituangkan di atas mereka minuman hamim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang menghancurkan, meluluh lantakkan, na'am, kulit-kulit mereka dan seluruh isi perut mereka hancur dan hangus karenanya. Terus demikian, la yamutu fiha wa la yahya. Na'udzu billahi min adzabin nar. Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana harapan ahlun nar dalam surah Ghafir ayat 49. Wa qala alladhina fin-nari li khazanati jahannam, berkata orang-orang yang mereka di dalam an-nar kepada para petugas jahannam dari kalangan para malaikat, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, berdoalah kepada Rabb-mu agar meringankan untuk kami sehari saja dari azab jahannam ini. Minta sehari agar Allah ringankan. Sementara azabun nar abadan, selama-lamanya. Dan na'imul jannah, kenikmatan surga pun berlangsung selama-lamanya. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk kemudian kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara, yang paling masing-masing kita akan menempuh sisa dari umur yang Allah berikan kepada kita 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin ada yang jatahnya tinggal seminggu lagi, kita tidak tahu. Demi kehidupan yang panjang dan abadi. Ikhwan fillah jazakumullah, maka mintalah taufik kepada Allah jalla subhanahu wa taala, semoga Allah subhanahu wa taala selamatkan kita dari an-nar, dan Allah jalla wa ala memberikan kita istiqamah di atas al-haq, di atas agama yang benar, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga kita berjumpa dengan Allah jalla subhanahu wa taala. Masih tersisa beberapa pembahasan seputar al-iman bil malaikah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.